wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarri. Ini sudah kita bahas yang aliman ini pada pekan yang lalu. Qala akhbirni anil ihsani. Qala akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala mal mas'ulu 'anha. Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala akhbirni an amaratiha. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha. An talidal amatu rabbataha. Wa antaral hufatal uratal alata ru'a asyai. Boleh ru'a, boleh ri'a. Ru'a asyai atau ri'a asyai. Yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha. Famadha. Dalam riwayat lain, fantalaqa. Falabithna maliyan. Falabithna maliyan. Faqala ya Umar, atadri manis sa'il. Di situ lafaznya lafaz jamak sebenarnya, karena yang dikatakan Umar, ya Umar atadri manis sa'il, karena yang ditanya satu Umar, ya Umar atadri, atadri manis sa'il, itu untuk jamak itu atadri. At-tadri manis sa'il. Yang ini yang jadi masalah. At-tadrun. Kalau at-tadrun itu jamak banyak. Kita enggak pakai ini. Kita pakai at-tadri. Karena dalam riwayat muslim itu. Riwayat yang dipakai riwayat muslim. Di dalam riwayat muslim itu at-tadri. Yang dari sahabat Umar ini. Ada juga yang riwayat dari Abu Hurairah. Tapi yang diriwayatkan dari sahabat Umar ini demikian. Dalam Al-Arba'in An-Nawawi juga hadis yang kedua disebutkan, ya Umar atadri manis sa'il. Atadri manis sa'ilu. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadha Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dan dalilnya dari sunnah, hadis Jibril yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, "Baina ketika nahnu kami julusun duduk." Arti ketika kami duduk indan Nabi, di sisi Nabi, id tiba-tiba tola'a muncul alaina di tengah kami rajulun, seseorang. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang. Sifat orangnya bagaimana? Syadidu bayadis tiap. Sangat putih pakaiannya. Syadid, sangat. Bayat, putih. Siap pakaian. Sangat putih pakaiannya. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis syar. Sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asar safar.

Saya akan jelaskan tentang hadis ini, yaitu ad-dalil min sunnah, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga martabat. Hadis ini di kalangan para ulama itu masyhur dengan hadis Jibril. Dia terkenal dengan hadis Jibril. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah juga dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan riwayat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Umar ini, Umar mengatakan, ketika kami duduk di sisi Nabi, tiba-tiba muncul seseorang, tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Dan tidak tampak bekas perjalanan. Dan seorang dari kami pun tidak mengenalnya. Artinya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini kata-kata la yura alaihi atharus safar. Tidak tampak baginya bekas perjalanan. Sebab di masa Nabi, kalau orang datang dari safar, itu terlihat bekas perjalanan. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kotor, terlihat. Di sini tidak terlihat. Kalau seandainya dia seorang musafir, orang jauh, mestinya terlihat. Ini bajunya putih, bersih, rambutnya hitam, tidak terlihat, tampak kusut. Dia tidak terlihat bahwa dia itu orang musafir, orang jauh. Kemudian kalau dikatakan dia orang Madinah, wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau dikatakan ahlul Madinah, sedangkan semua yang ada di majlis Nabi tahu penduduk Madinah tidak seperti sekarang. Sudah penuh. Dan sudah luas Madinah itu. Dulu kecil Madinah itu. Kecil sekali. Ya luas seperti masjid yang sekarang ini. Ditambah sedikit lagi. Itu luasnya kota Madinah. Jadi kalau sekarang itu sudah luas kota Madinah. Jadi kalau ada orang asing itu tahu. Kemudian juga kalau seandainya mereka orang dekat, mereka juga tahu. Tetapi di sini dia mengatakan, kalau dikatakan orang asing tidak ada tampak perjalanan, kalau dikatakan orang Madinah pun tidak jelas. Jadi masih tanda tanya siapa orang ini. Kemudian duduk di sisi Nabi, mendekat dengan Nabi. Dan meletakkan kedua tapak tangannya di kedua pahanya. Ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini, kalau kita lihat kata-kata sahabat baina nahnu jurusun indan Nabi, bahwa sahabat itu biasa duduk dekat Nabi untuk belajar tentang Islam. Itu biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di sini juga diambil istinbat oleh para ulama, yaitu seseorang yang pakaiannya putih. Pakaian putih termasuk yang disunnahkan. Bukan hanya hadis ini Jibril memakai pakaian putih. Tapi ada beberapa hadis lain. Seperti Nabi bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayat fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kata Nabi, sesungguhnya pakailah pakaian putih karena sesungguhnya pakaian putih itu sebaik-baik pakaian kamu. Dan kafankanlah orang yang mati di antara kamu dengan pakaian yang putih. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan dari hadis ini diambil satu sunnah untuk memakai pakaian putih. Bukan berarti bahwa yang lain tidak boleh. Yang lain boleh saja. Pakaian apa saja, warna apa saja boleh. Kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak tampak perjalanan. Kemudian duduk dekat Nabi. Nah, duduk dekat Nabi diambil juga istinbat oleh para ulama. Bahwa orang yang thalabul ilmi itu mendekat kepada ustaz. Mendekat kepada muallim. Kalau sekarang cari tempat yang jauh. Antum lihat kalau di masjid-masjid. Rata-rata kalau pengajian. Semuanya bersandar. Di tengah-tengah kosong. Menjauh. Padahal sunnahnya mendekat justru. Dan begitu para ulama dulu kalau mengajarkan dikelilingi oleh murid-muridnya mendekat. Dan itu yang dilaksanakan oleh para ulama sejak dulu. Jadi mereka mendekat sehingga mendapatkan ilmu langsung dari para ulama. Di sini malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Dia bertanya tujuannya untuk mengajarkan kepada Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi tentang rukun Islam, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Ini sudah kita bahas. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Shadaqta." Dengan perkataan shadaqta menunjukkan bahwa malaikat Jibril ingin menguji Nabi dan mengajarkan Nabi tentang Islam. Engkau benar. Jadi bukan bertanya karena tidak tahu, bukan. Bertanya ingin menguji bagaimana jawaban Nabi tentang Islam. Buktinya kata-kata shadaqta dibenarkan oleh Jibril. Kalau orang bertanya tidak tahu, dia tidak menjawab apa-apa, melaksanakan. Tapi ini justru menjawab dengan shadaqta. Fa'ajibna lahu. Para sahabat heran karena belum tahu orang ini siapa yang datang. Kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Dijawab oleh Nabi, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk." Ini juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Jadi apa yang maksud ihsan? Ini tadi sudah kita bahas. Bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihat kamu. Ini sudah kita bahas. Kemudian baru yang terakhir yang belum kita bahas ini, yaitu malaikat bertanya, malaikat Jibril bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang sa'ah." Sa'ah ini yang dimaksud kiamat. Jawabannya, "Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya." Artinya yang ditanya Nabi dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena memang tidak ada yang tahu. Tentang kiamat tidak ada yang tahu. Nabi memberikan tanda-tanda dan harinya. Kiamat itu harinya hari Jumat. Akan terjadi kiamat itu pada hari Jumat. Makanya hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam. Jadi kepala hari atau pokoknya hari, penghulu hari itu hari Jumat. Hari Jumat itu diciptakannya Adam. Hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat itu dimasukkan ke dalam surga. Hari Jumat itu juga dikeluarkan dari surga. Kemudian hari Jumat itu terjadinya kiamat. Dan berapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian tentang kapan tidak dijelaskan. Soal hari Nabi sebutkan. Ditanya lagi tentang tanda-tandanya. Kalau tidak tahu kiamat itu kapan terjadinya, sekarang berikan tanda-tanda kiamat itu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi ini tanda-tanda sugro. Tanda-tanda sugro, artinya yang kecil, bukan tanda-tanda kubro. Yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang dibahas oleh para ulama, yang pertama, yaitu ada yang menafsirkan bahwa nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin. Muslim dengan kafir akan perang. Karena perang itu tidak akan berhenti antara muslim dengan kafir. Terus. Kemudian, muslim ini mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin waktu perang dengan orang-orang kafir ini menang. Sebagaimana perangnya muslim dengan Yahudi. Nanti suatu waktu muslim akan perang dengan Yahudi. Sampai semua akan mengutuk Yahudi. Kecuali pohon gorkot saja. Karena pohon Gorgot itu pohon kecintaannya orang-orang Yahudi. Jadi setiap yang Yahudi ini bersembunyi di balik batu, batu itu akan berkata, ini Yahudi di balik saya. Diberikan keajaiban oleh Allah, yaitu semua akan berkata, melaknat Yahudi. Nah, nanti Muslimin menawan orang-orang kafirin. Karena dalam peperangan, kalau mereka sudah kalah, itu orang-orang yang kalah yang menyerah itu ditawan. Sudah demikian sejak dulu peperangan itu. Nah, orang yang ditawan ada laki, ada perempuan. Nah, yang perempuan ini dijadikan sebagai budak. Ya, lebih daripada pembantu. Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak itu disuruh apa saja harus mau kepada tuannya. Budak ini, kalau budak itu perempuan, itu boleh dicampuri oleh yang mendapatkan bagian tanpa nikah. Itu menurut syariat Islam. Jadi perang antara muslimin dan kafirin. Kemudian kafir ini ditawan. Di antaranya laki dan perempuan. Kemudian panglima perangnya atau komandannya membagi bagian itu. Artinya dengan perjuangan dia. Ya, bentuknya ghanimah. Artinya harta rampasan segala macam termasuk orang-orang itu. Tawanan itu dibagi-bagi. Nah, orang yang mendapatkan perempuan, tawanan perempuan, itu boleh mencampuri si perempuan itu tanpa nikah. Ini sudah demikian sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian kalau seandainya dari percampuran itu hamil dan lahir anaknya, anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Karena bapaknya tuan, maka si anak ikut menjadi tuan. Nah, ini di sini dikatakan bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Ini sugro yang kecil. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu ditafsirkan bahwa nanti akan terjadi banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu penafsiran yang kedua. Yaitu yang dikatakan seorang budak melahirkan tuannya merupakan kinayah, arti kiasan. Bahwa dia melahirkan tuannya, si anak ini, dan itu kita lihat banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si ibu dijadikan sebagai budak. Si anak enak-enakan saja. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian dicucikan oleh ibunya, kemudian menyuruh ibunya, ibunya jadi budak. Dan ini banyak terjadi. Dan durhaka kepada orang tua bukan dosa kecil, termasuk kata Nabi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sesudah syirik, dosa besar yang paling besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini banyaknya uquq. Sebagian ulama menafsirkan akan terjadi kasratul uquq, banyaknya durhaka kepada orang tua. Jadi seolah-olah anak itu sebagai tuannya dan ibu sebagai budaknya. Waliyadz billah. Jadi ini akan terjadi. Jadi dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, akan terjadi peperangan antara muslim dengan kafir yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian ditawan kafirin dan budak-budaknya, kemudian dicampuri melahirkan tuan. Kemudian yang kedua, banyaknya anak yang durhaka. Itu penafsiran dari Antaridal Amatu Rabbataha. Kemudian tanda yang kedua, disebutkan cuma dua saja di sini oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat, yaitu engkau lihat orang-orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak berpakaian, miskin, fakir, penggembala kambing, itu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu sudah kenyataan. Tadinya orang-orang miskin tidak punya, sekarang membangun bangunan yang tinggi. Ini tanda-tanda kiamat yang kecil, sugra. Ada lagi tanda-tanda kiamat yang lain. Banyaknya wanita, banyaknya perzinaan, banyaknya orang minum khamar. Kemudian khamar itu dinamakan selain dari namanya. Hakikatnya khamar, tapi namanya minuman segar atau yang lain. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian nanti ada lagi setelah tanda-tanda kecil ini timbul tanda-tanda yang besar. Nah, kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Seperti tanda-tanda yang besar itu yang disebutkan dalam hadis, yaitu adanya dajjal. matanya buta sebelah yang mengajak orang kepada kekafiran. Turunnya Nabi Isa, adanya Imam Mahdi, kemudian nanti terbitnya matahari dari barat, timbulnya binatang-binatang dari dalam bumi, kemudian orang berbicara dengan binatang, dan beberapa lagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dan itu ada dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tanda-tanda kiamat. Itu sudah dijelaskan di situ dengan dalil-dalil yang sahih, disebutkan tanda-tanda kiamat yang kubra, yang besar. Jadi kalau sudah yang kecil ini, nanti timbul yang besar. Kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Yang paling berat itu, kalau sudah timbulnya dajjal, itu paling berat. Karena apa? Dajjal ini bahaya. Orang akan dibawa kepada kekafiran. Orang yang mengikuti ajakan dajjal ini akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Makanya Allah memberikan tandanya gampang saja. Matanya sebelah, tersembul keluar, tulisannya kafir. Sehingga setiap orang bisa baca tulisannya kafir. Supaya dia menjauhi fitnah dajjal. Dan dajjal itu akan dibunuh oleh Isa. Isa turun, membunuh dajjal. Dan yang paling berat lagi nanti, artinya sudah tidak ada taubat lagi kalau matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, semua orang melihat. Hatta orang kafir pun melihat dan mereka mengatakan beriman. Tidak bermanfaat iman itu. Dan orang pada saat itu bertaubat, taubat itu sudah tidak ada manfaatnya. Artinya semua orang tahu bahwa ini sudah pasti kiamat. Semua orang akan mengatakan demikian. Siapa saja. Tetapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi taubat tidak ada taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau matahari sudah terbit dari barat. Itu diantara tanda-tanda kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, yang disebutkan oleh Nabi dua saja dari tanda kiamat yang sugra. Padahal ada berapa tanda kiamat yang sugra? Seperti banyaknya perzinaan, khamar dan yang lain, riba. Itu juga tanda-tanda kiamat sugra. Nanti setelah itu baru kubra. Kemudian setelah dijelaskan, meskipun tidak semuanya tentang tanda-tanda kiamat itu, pergi. Jadi malaikat Jibril menanyakan sekedar tandanya saja, tidak perlu detail, karena Nabi menjelaskan pada pertemuan yang lain, artinya pada majelis-majelis dengan yang lain. Yang ingin ditanyakan oleh malaikat Jibril, ya sekedar tentang tandanya saja, berapa. Hatta satu sebutkan sudah cukup. Tapi tanda-tanda yang lain nanti Nabi sebutkan dalam pertemuan yang lain dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Umar, kami diam beberapa saat dan Nabi berkata, tahukah engkau ya Umar siapa yang bertanya itu? Karena Umar memang tidak tahu siapa yang bertanya itu, masih belum jelas. Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kalau Nabi masih hidup dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi sesudah wafatnya Nabi tidak boleh memakai Rasul. Tidak boleh. Kita jawab dengan Allahu a'lam. Di zaman Nabi boleh dijawab demikian. Allah wa rasuluhu a'lam. Karena wahyu turunnya melalui perantaraan Rasul. Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi setelah wafatnya Nabi tidak boleh lagi. Tidak mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi sudah wafat. Allahu a'lam. Dan Allahu a'lam ini nisful ilm, kata para ulama. Separuhnya ilmu. Jadi kalau ada orang bertanya dan kita tidak bisa menjawab, kita jawab dengan Allahu a'lam. Tidak boleh kita memaksakan untuk menjawab. Jadi ada pertanyaan yang kita tahu jawabannya, kita jawab. Ada pertanyaan yang kita tidak tahu, kita jawab dengan Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam itu kata para ulama nisful ilm. Separuhnya ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ini Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan urusan agama kamu. Jadi Jibril datang diperintah oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yaitu Islam, iman dan ihsan pokoknya. Dan di sini kalau antum lihat dalam hadis ini bahwa Jibril diberikan kemampuan oleh Allah untuk tasyakkul, artinya menjelma menjadi manusia. diberikan kemampuan, sebagaimana jin juga diberikan kemampuan untuk menjelma sebagai manusia. Kalau bentuk aslinya seperti Jibril, bentuk aslinya itu besar dengan 600 sayap, kata Nabi. Nabi pernah melihat Jibril yang pertama pada waktu awal-awal diberikan wahyu dekat Gua Hira. Kemudian setelah itu, kalau tidak salah waktu di Madinah, dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap menutup langit. Itu malaikat Jibril, belum malaikat yang lain. Sekian banyak. Besarnya malaikat luar biasa. Besarnya malaikat. Lebih-lebih malaikat yang memikul arsy Allah itu. Jadi malaikat dan jin itu diberikan kemampuan untuk tasyakkul, menjelma sebagai manusia. Dan sekarang orang tidak bisa mengatakan ini malaikat atau bukan, enggak bisa. Pada zaman Nabi, Nabi yang mengetahui. Hatta sahabat tidak tahu buktinya. Yang memberikan, artinya yang mengenalkan bahwa itu malaikat Jibril, yaitu Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mendakwakan saya melihat malaikat, itu kadzdzab, orang itu dusta. Enggak benar, dari mana dia tahu itu malaikat? Jadi kemungkinan turun malaikat rahmat dan segala macam mungkin saja, tapi kita bisa menentukan bahwa itu malaikat dari mana? Enggak bisa. Sebab sekarang ini dakwaan-dakwaan seperti itu banyak yang kemudian mereka mengatakan saya dapat wahyu, dapat ilham dan segala macam, akhirnya menyimpang dari agama yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Iya, saya pikir cukup dulu ya penjelasan tentang ini. Adapun al-aslu tsalits, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Jadi yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu para sahabat biasa duduk di sisi Nabi. Perhatikan sahabat, ini pelajaran penting bagi thalibul ilm. Sampai ada buku khusus membahas soal hadis ini aja. Ini penting. Jadi sahabat yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang bagaimanapun juga kumpul di sisi Nabi, thalibul ilmi. Kalau sekarang tidak, khusus orang-orang tertentu saja yang ngaji, yang kaya, yang punya jabatan, enggak perlu ngaji. Salah yang seperti ini. Abu Bakar menyumbangkan hartanya sebanyak-banyak tetap datang ke majelis Nabi. Utsman bin Affan yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan yang lain. Para sahabat yang kaya kumpul datang kepada Nabi. Tidak dibedakan. Jadi tidak boleh ada orang yang menuntut ilmu itu merasa dirinya sudah menguasai atau punya jabatan atau punya kedudukan. Hati-hati. Duduk di majelis Nabi dan duduk di majelis ilmu. Karena kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu malu atau mempunyai rasa sombong. Orang malu atau rasa sombong tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Iya, tetap jahil. Kemudian faedah yang lain, bahwa orang yang menuntut ilmu itu mendekat. Artinya mencari sampai dapat, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Itu saja yang dapat kita ambil. Adapun tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan sudah kita bahas. Wallahu a'lam. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.